aku telepon sama teman-teman, aku SMS sama teman-teman. Sudah saatnya kita perjuangkan Partai P3 Riangti namanya. Biar semua tahu Riangti lah calonnya. Yuk kita pilih Partai P3 bersama Riangti orangnya. Ayo pilih, ayo kita pilih P3 saja. Jangan lupa kita toplosan nomor 3. Ayo pilih, yo ayo kita pilih P3 saja. Jangan lupa kita toplosan nomor 3. Yo ayo kita pilih P3. Yo ayo kita pilih Riangti saja. Yo ayo kita sama pilih P3. Yo ayo kita pilih P3. Sama Riangti orangnya. Ayo pilih, ayo kita pilih P3 saja. Jangan lupa kita toplosan nomor 3. Ayo pilih, yuk kita pilih Riangti saja. Janganlah lupa kita toplosan nomor 3. Telepon sama teman-teman, aku SMS sama teman-teman. Sudah saatnya kita perjuangkan Partai P3 Riangti namanya. Biar semua tahu Riangti lah calonnya. Yuk kita pilih Partai P3 bersama Riangti orangnya. Ayo saja, janganlah lupa kita toplosan nomor 3. Ayo pilih, ayo kita pilih P3 saja. Janganlah lupa kita toplosan nomor 3.